khamis yang kelima yudhafu adatan dihapus adatan biasanya al-mubtada'u mubtada itu biasanya mubtada dihapus minal anawini yaitu dari judul-judul ka'anawinil kutubi seperti judul-judul buku ya, judul buku itu mubtada'nya dihapus wal qasasi dan juga judul cerita-cerita kisah-kisah itu juga mubtada'nya dihapus wasuhufi dan juga apa koran-koran ya koran itu judul-judulnya mubtada'nya dihapus ila akhirih dan seterusnya contohnya mislu al-unwanu ada suatu judul halatu raf'il ismi halatu keadaan-keadaan raf'il ismi itu rafa'nya apa isim berarti di sini halatu dibaca apa marfu kenapa karena dia sebagai khobar ya. Mubtada'nya mana mubtada'nya dihapus wa takdiruhu takdirnya adalah hadhihi halatu raf'il ismi wa qad hudzifal mubtada'u dihapus samanya mubtada'nya hadhihinya dihapus ya. Halatu sebagai apa khobar jadi judul itu adalah khobar wa yuhdhafu aidan demikian juga dihapus al mubtada'u mubtada' itu idza kana al khabaru apabila khabarnya masdaron adalah suatu masdar naiban an fi'lihi yang menggantikan fi'ilnya masdar yang menggantikan apa fi'ilnya seperti contohnya sabrun jamilun sabar yang indah sabrun jamil di sini sabrun dia dibaca marfu karena sebagai apa sebagai khobar ya. Jamilun sebagai apa sifat dari sabrun khobar mubtada'nya mana mubtada'nya dia dihapus apa takdirnya wa takdiruhu takdirnya adalah kalau dilengkapi mauqifuna sikap kami ya sikap kita sabrun jamil sabar saja sabar yang indah ya waqad hudzifal mubtada'u jadi dihapus apanya mubtada mengapa karena khobarnya ini kata sabrun dia adalah master yang menggantikan fiilnya fiilnya apa fiilnya bersabar sabarna ya. Kami bersabar diungkapkan dengan isim kadzalika yuhdzaful mubtada'u demikian juga dihapus apa mubtada itu idza dalla alaihi dalilun jika menunjukkan kepadanya suatu dalil artinya ada indikasi ada indikasi kalau mubtada'nya dihapus ka antakula misalnya anda berkata alal maktabi di atas meja jawaban liman sa'ala ini adalah sebagai jawaban bagi orang yang bertanya ainal kitabu di mana bukunya ya di mana bukunya ai ya. Jadi kalau dilengkapi ala ai al kitabu alal maktabi artinya kitab itu di mana di atas meja jadi kalau dikatakan di atas meja berarti mubtada'nya mana dihapus mubtada'nya al kitabu kok dihapus karena ada pertanyaan di mana bukunya gitu wa qad hudzifal mubtada'u di sini dihapus apanya tidak kenapa karena ada dalla alaihi dalilun ada indikasi ada mubtada'nya cuma dihapus karena tadinya suatu pertanyaan tapi berikutnya sadis berikutnya yang keenam poin yang terakhir untuk pembahasan mubtada' ini beliau katakan qad yata'akhkharu mubtada'u anil khabari terkadang ya diakhirkan yata'akhkharu yaitu diakhirkan atau berada di belakang apa yang di belakang mubtada daripada khobar jadi khobarnya ditaruh di depan mubtadanya ditaruh di belakang padahal asalnya mubtada di mana di depan nah di sini dipindah ke belakang contohnya apa mamnuun dilarang terlarang apa yang terlarang atadkhinu, yaitu merokok, asal kalimatnya apa? Atadkhinu mamnuun, dibalik. Atadkhinu mubtada'un muakhkharun, mubtada yang diakhirkan. Ya, karena di sini khabarnya ingin ditonjolkan. Wasayati syarhu dzalika, dan akan datang ya penjelasan hal itu fil bin ditali, pada poin berikutnya nanti ada yang khusus ya. Al khos yang khusus membahas tentang apa? Fil khabari, itu tentang khabar. Ya, kita masuk pembahasan tentang al khabaru. Berikutnya boleh jelaskan tentang khabar. Yang pertama al khabaru pengertian ya. Pengertian daripada khabar, khabar dia adalah ma yukmilu makna al mubtada'i, yaitu apa-apa yang menyempurnakan apa? Makna mubtada. Itu namanya khabar, yang menyempurnakan makna dari mubtada. Artinya apa? Ai artinya huwal juz'u, dia adalah suatu bagian, unsur ya, suatu kalimat. Alladzi yantadhimu minhu, yang tersusun darinya, ma'al mubtada'i bersama dengan mubtada ya. Tersusun dari apa ini? Khabar. Kalau dia digabung dengan mubtada, maka terjadilah, terbentuk suatu jumlatun mufidatun, suatu kalimat yang sempurna. Seperti contohnya al-mudarrisu hadirun, pengajar itu hadir. Ya, di sini adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah mufidah terdiri dari mubtada dan khabar. Khabarnya mana? Hadirun. Hadirun khabarun marfu'un bidhommati, dia marfu' dengan dhamma. Contoh yang kedua al-ainani mubsiratani. Kedua mata itu al-ainani mubsiratani, yaitu apa? Melihat. Ya, melihat, bisa melihat. Al-ainani sebagai apa? Mubtada. Mubsiratani sebagai mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi, marfu' dengan alif, li'annahu musanna, jadi isim musanna marfu' dengan alif. Contoh yang ketiga al-fallahuna mujiduna, para apa? Al-fallahun itu para petani ya. Para petani itu mujiduna, itu apa? Serius, bersungguh-sungguh ya. Para petani itu bersungguh-sungguh. Mujiduna adalah khabarun marfu'un, dia marfu' bil wawi dengan wawu, li'annahu jam'u mudzakarin salim, dia adalah jama' mudzakar salim. Contoh yang keempat al muhandisatu mahiratun, para insinyur apa? Wanita, insinyur perempuan itu mahiratun apa? Mahir, mahir, pandai-pandai, ahli. Mahiratun khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada' tadi marfu'un bidhommati, marfu' dengan apa? Dhamma, karena dia jama' mu'anas salim. Berikutnya salim. Berikutnya yang kedua di antara peraturan atau kaidah ya, dalam jumlah ismiyah al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi, bahwasanya khabar itu menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan mubtada' dalam hal bilangan, yaitu baik dia mufrad, musanna atau jamak. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus sama atau sesuai dalam hal apa? Jenis, finau, yaitu mudzakkar atau muannas. Seperti contohnya al-mudarrisu hadirun, pengajar itu apa? Hadir. Di sini mubtada'nya apa? Mufrad. Khabarnya juga mufrad. Mubtada'nya mudzakkar, khabarnya juga mudzakkar. Al-mudarrisani hadirun, dua pengajar itu hadir. Al-mudarrisani musanna, khabarnya juga musanna. Al-mudarrisani mudzakkar, khabarnya juga mudzakkar. Al-mudarrisu wa talibu hadiruni, ya di sini ada dua, jadi khabarnya juga musanna hadiruni. Dari sisi bilangannya sama. Al-mudarrisatani hadirotani, karena dia apa? Muannas, jadi hadirotani. Al-mudarrisuna hadiruna, karena ini jamak, maka khabarnya juga harus jamak ya, laki-laki. Al-mudarrisatu hadiratun, ini jamak tapi untuk perempuan. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqilin, apabila mubtada itu apa? Jamak untuk yang tidak berakal, jadi ada jamak tapi tidak berakal, seperti apa? Al-manazili, manazil jamak dari manzil, yaitu rumah-rumah, tempat tinggal. Bisa juga diartikan apa namanya, fase-fase. Al-jibali jamak dari apa? Jabal, itu gunung-gunung. As-sayyaroti jamak dari sayyaroh, mobil-mobil, kendaraan. Al-asjari jamak dari apa? Syajaroh, pohon-pohon, dan seterusnya. Ini adalah jamak yang tidak berakal, ya, rumah-rumah, gunung-gunung, mobil-mobil, pohon-pohon. Bagaimana peraturannya? Beliau katakan jaza, boleh an yakunal khabaru mufradan mu'annasan au jam'an mu'annasan. Ada dua pilihan, ya. Khabarnya bisa apa tadi? Bisa mufrad mu'annas atau bisa apa? Jamak mu'annas. Kapan? Kalau mubtada'nya jamak tidak berakal. Seperti contohnya al-jibalu aliyatun atau aliyatun, dua-duanya boleh. Kenapa? Karena mubtada'nya ini berakal tidak? Tidak berakal. Al-jibal, gunung-gunung itu tinggi, berarti bisa aliyatun mufrad mu'annas, bisa juga jamak mu'annas aliyatun. Ya, dua-duanya boleh. Demikian juga as-sayyaratu, mobil-mobil jamak tapi tidak berakal, maka boleh khabarnya apa? Mufrad mu'annas, boleh apa? Jamak mu'annas. Bisa musri'atun, bisa juga apa? Musri'atun. Ya. Kita cepat dulu.